Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر المسلمين عباد الله كمسلمين yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada segenap hadirin agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa ala adalah orang-orang yang akan mendapatkan pengawasan langsung, kebersamaan langsung, taufik, bimbingan langsung dari sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal Rabbul Alamin Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayatnya yang mulia, innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwa kebersamaan Allah kepada seorang hamba adalah tatkala setiap aktivitas-aktivitas hamba tersebut akan senantiasa mendapatkan bimbingan, akan senantiasa mendapatkan arahan, akan senantiasa mendapatkan taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bisa dia rasakan setelah dia senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara muslimin ibadallah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa Ramadan sudah begitu cepat berlalu. Malam hari ini biidznillahi ta'ala kita akan memasuki malam ke-24 dari bulan yang suci ini. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala akan segera pergi meninggalkan kita ma'asyiral muslimin ibadallah. Kita berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, bahkan mungkin kurang dari itu, tersisa 6 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan ketahuilah bahwa hari-hari inilah hari-hari yang paling menentukan apakah amalan-amalan kita akan diterima dan akan memberikan pengaruh kebaikan pada diri kita ke depannya sampai kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan 10 hari terakhir ini kita manfaatkan wal iyadzu billah, kita lakukan dosa dan kemaksiatan di dalamnya sehingga na'udzubillah min dzalik kita sedang menantang murka besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyeru dari atas langit sana, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai hamba Allah yang ingin mengerjakan amalan saleh, segeralah untuk kerjakan amalan tersebut. Jangan kalian tunda-tunda. Bagi yang ingin mengeluarkan hartanya, infaknya untuk bersedekah, cepat lakukan. Bagi yang ingin mengerjakan sholat tarawih bersama imam, cepat kerjakan. Bagi yang ingin menghatamkan Al-Quran, cepat lakukan. Akbin, segeralah, jangan ditunda-tunda. Demikian pula kata malaikat-malaikat Allah, ya baghiyasyar, wahai orang yang ingin melakukan kejelekan, wahai hamba-hamba Allah yang ingin melakukan dosa dan kemaksiatan, aksir, tahan. Bulan ini tidak lama, sebentar lagi akan berakhir masa-masa emas yang akan dimiliki oleh seorang mukmin. Sebentar lagi akan selesai bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang menjadi sekolah kita selama ini akan pergi meninggalkan kita. Maka sabar, jangan sampai hari-hari yang mulia ini, 10 hari yang paling menentukan, nyatanya kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berani untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 20 hari lebih Ramadan sudah kita lewati. Maka saat inilah kita bermuhasabah. Apakah 20 hari yang lalu kita telah menunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, hak-haknya pencipta kita sebagaimana mestinya? Atau mungkin bahkan kita na'udzubillah min dzalik menelantarkan haknya Allah Jalla wa ala. Kita tidak mau beribadah. Kita malas-malasan untuk berpuasa, bahkan na'udzubillah min dzalik kita melakukan keharaman demi keharaman di bulan yang suci ini. Maka apabila kita termasuk golongan yang pertama yang bisa memanfaatkan Ramadan yang telah lalu, hari-hari yang telah lewat dengan kebaikan, dengan amalan-amalan soleh, janganlah kita berbangga diri. Karena kita tidak akan bisa melakukan amalan-amalan tersebut melainkan datangnya dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula lana wala quwwata lana illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada kepandaian, tidak ada usaha yang kita miliki. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongannya, yang memberikan kemudahannya untuk kita bisa mengkhatamkan ayat-ayat Al-Qur'an, untuk kita bisa bersedekah, untuk kita bisa berpuasa, untuk kita bisa melakukan amalan ini dan amalan itu. Maka jangan berbangga diri. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang maksimal. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lupa berdoa. Memohon semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga semangat kita sampai nanti Ramadan berakhir. Namun apabila kita termasuk dari golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lainnya, kita tetap melakukan keharaman, kita tetap melakukan kemaksiatan, kita tetap melakukan dosa, kita tetap mengikuti bisikan-bisikan syaitan, na'udzubillah min dzalik, maka ayo marilah, ini kesempatan untuk kita bermuhasabah. Ini kesempatan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sisa-sisa hari terakhir, hari-hari yang menentukan inilah yang seorang hamba niscaya apabila dia menyesali dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah dia lakukan, maka Allah Jalla wa ala sangat berbahagia dengan taubatnya seorang hamba. Pasti dan pasti, sebesar apapun dosa yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, mengingat apa yang telah datang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seorang muslim itu tergantung dari akhirnya. Maka Ramadan belum berakhir. Jangan sampai kita putus asa. Yang kemarin sudah berhasil melakukan banyak amalan soleh, semangat lagi sampai akhir Ramadan dengan izin Allah kita diberikan kemudahan. Barang siapa yang kemarin masih melalaikan hak-haknya Allah, ayo kembali, ini saatnya. Allah Subhanahu wa taala masih ingin kebaikan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala masih membuka lebar-lebar pintu surganya. Allah masih membuka lebar pintu taubatnya, pintu rahmatnya, pintu ampunannya. Mari kita bersama masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, syurga yang telah dijanjikan oleh Allah Jalla wa ala untuk orang-orang yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan saleh. Maka jangan sia-siakan al-khawadim, akhir-akhir dari hari-hari Ramadan, hari-hari terakhir dari bulan suci ini, hari-hari terakhir dari amalan-amalan yang Allah berikan kesempatan untuk kita mengerjakannya. Mari kita manfaatkan untuk bisa kita isi dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal muslimina min kulli dhanbin wa khathiah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر مسلمين عباد الله kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari jalur periwayatan sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu arba pernah mengkisahkan kepada kita bahwa di masa baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam ada seorang yang sangat bersemangat untuk mengerjakan amalan besar jihad fi sabilillah. Ketika medan perang dikumandangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi alaihi salatu wassalam memiliki pasukan perangnya untuk melawan orang-orang yang menghina Islam, maka orang tersebut menjadi orang yang berada di barisan terdepan untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengatakan kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, sayyiduna wa habibuna alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, betapa mudahnya orang tersebut masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disaksikan orang tersebut sangat bersemangat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat bersemangat untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah yang dihinakan oleh bangsa kafir ketika itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, tidak wahai para sahabatku. Dia yang kalian lihat sangat bersemangat untuk melakukan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, innahu min ahlin nar, sungguh dia termasuk orang-orang yang akan masuk ke dalam api neraka wal iyadzu billah." Maka para sahabat kaget. Orang yang semangatnya luar biasa yang kita lihat dengan kasat mata kita wahai Rasulullah akan menjadi penduduk neraka, bagaimana kita? Maka salah seorang dari kalangan sahabat penasaran dengan apa yang telah datang dari informasi sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian sahabat tersebut mengikuti setelah orang tadi memiliki banyak luka di bahagian tangannya, di bahagian badannya, di bahagian kakinya, bahkan di bahagian kepalanya. Tidak lama setelah itu dia mundur dari medan peperangan seakan-akan ingin beristirahat. Lantas dia menjauh dari kerumunan pasukan perangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetap diikuti oleh sahabat tadi. Dan ternyata tanpa disangka orang tersebut melakukan bunuh diri, yaitu menghusung pedangnya yang tajam ditancapkan ke bahagian perutnya, lantas dia mati dalam keadaan seperti itu. Maka sahabat tadi yang mengikuti orang tersebut datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengetahui hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa ala. Ada apa ini?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tersebut. Seraya sahabat tadi mengatakan, "Benar wahai Rasulullah, dia adalah orang yang pantas masuk ke dalam neraka karena dia telah melakukan dosa besar, na'udzubillah min dzalik, yaitu melakukan bunuh diri. Karena bunuh diri adalah dosa besar yang sangat mendapatkan celaan dan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyampaikan, di sana di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang semasa hidupnya melakukan banyak amalan-amalan soleh, melakukan banyak amalan-amalan ketaatan, namun naudzubillah min dzalik, di akhir hayatnya justru dia melakukan amalan soleh, justru dia melakukan hal-hal yang pernah menjadi ciri khas penduduk api neraka. Dia melakukan dosa, dia melakukan kemaksiatan di akhir hayatnya, na'udzubillah min dzalik. Maka amalan-amalan solehnya tadi benar-benar terhapus dan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sisi yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ada pula dari kalangan hamba-hambaku yang mengerjakan amalan-amalan penduduk neraka, mengerjakan dosa dan kemaksiatan. Banyak kemaksiatannya, banyak dosanya, namun di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin kembali kepada Allah jalla wa ala. Dia ingin menggapai syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir hayatnya dia mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia mati dalam keadaan sebagai penduduk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas seperti apa yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bil khawatim, amalan-amalan kita tergantung dari akhirnya. Maka istiqomahlah terus, jangan kita minder, jangan kita putus asa, jangan kita mau sampai na'udzubillah min dzalik mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita terus berusaha istiqomah dengan kejujuran iman kita, dengan keikhlasan hati kita dalam mengerjakan amal soleh. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa, memohon agar Allah Jalla wa'ala memberikan karunia rezeki husnul khatimah kepada kita semua, ma'asyiral muslimina ibadallah. Kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana amalan soleh itu kita peruntukkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi jangan sampai kita menjadikan amalan-amalan tersebut untuk si A, untuk si B, untuk manusia-manusia. Kita mengharapkan sanjungan, yang kita mengharapkan pujian, yang kita mengharapkan pengakuan dari mereka, karena sesungguhnya sanjungan-sanjungan manusia terbatas pada kehidupan-kehidupan dunia, sementara mahabbah, kecintaan, ridha, sanjungan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan kekal nan abadi sampai di syurganya subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'awat ya Arhamar Rahimin ya Akramal Akramin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la tuqbal. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.